yang melalaikannya dari mereka semuanya tidak lain melainkan harta. Ha, pokok kira dia orang yang kumpul kepada Allah kerana harta. Ha, kalau kita kan pada hari ini semuanya kerana harta. Pak Pandi kena tipu, padahal apa paling bodoh. Dia naik satu kapal terbang, dia duduk dekat depan tempat VIP. Mari perangkat dibujuk, saling depan pocik. Ini tempat VIP, pocik ambil minum setelah belakang tu. Oh, mana saya tak ada di sini, saya tak nak pergi ke lain. Kata Pak Pati. Mari perangkat itu berujuk, Pak makan. Tiga, Pak makan. Empat, Pak makan. Semua perangkat itu berujuk, Pak makan. Nah, nanti kita cuma nak buat. Habis sekali pergi jumpa dengan pilot. Habis apa itu? Pergi jumpa dengan pilot, saya bawa pilot kata, susah. Oh, boy. Saya pun mari. Tapi basic-basic dengan orang tua tadi, kapan balik? Basic-basic-basic, orang tua tahu ingat nak pergi belakang. Tapi tu tak tahu sekali. Gimana kau boleh tunjuk? Kita tak nak nak pulut, tak semakan. Tiba-tiba kawan tu tiba kita sekali, tu pindah belakang. Dah dah terlalu sekali kita ke balik-balik dengan peminum. Dia kata, aku pindah tanya dia, dia ke mana? Dia kata, nak pergi baru. Oh, aku tak nak pulut belakang. Depan ni pingin. Oh, duduk belakang tu. Oh, ada orang tanya menipu, tak kantor. Nipu ni jangan sama satu terkata, yelah. Kalau terkata ni malu, dia cerita ni, nipu ni, kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena tersebut seperti mana masa kali celak masa nombor tersebut itu disebut oleh Nabi SAW. Memang perubahan nampak tidak boleh sebelah diri ini kalian orang pun sikit sebab saya tengok ni sebelah diri dia mesti mana pun ada kita tengok dulu aku begitu sebab tu kat meja dia tengok pula satu bawah ni kuat konek tak kuat sebab konek mana ada dia kalau orang empat orang tengok nampak yang masa mesti zina takkan berlaku sebab perubahan tu kita tengok woi aku tak tahu zina. Satu lagi, Mustafa Mamak Kelantan. Nak panggil lebat, isu minyak. dua iaitu Salahuddin Al-Ayyub berdaya dengan Datuk Ustaz setuju debat. Tapi dua orang yang tergurat terbalik kepada balai. Nak dia debat dua hari lagi. Ini berlaku. Dia boleh kasih minyak ni dekat Kelantan. Tunggu pula pada tahun-tahun ada doa. Dia peringkut pagi. Tunggu ni pula. Jep pagi. Jep. Ini berlaku ni Kelantan. Kuasa Allah mintaklah dua daripada kekuasaan. Ini berlaku. Benda tu halal, mesti benda tu baik. Tak kan? Kalau tak kita tanam kan? Allah Ta'ala kalau dia kata benda tu halal, mesti benda ma ismun kabirun wa malakul linnas wa ismuhuma akbaru min naqihima. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad berkenaan arak dan duni. Katakanlah Muhammad kepada mereka, duni dan arak itu dosa dan memang ada manfaat kepada manusia. Arak itu sendiri Allah Taala kata ini manfaat tau. Tapi Allah Taala sebut wa ismuhuma akbaru min naqihima. Dia punya dosa lagi besar daripada manfaat. Allah menjadi arak sebab mudarat dia lebih besar daripada dengan maslahat. Maslahat ada tapi sikit. Serupa juga bila Allah Taala halalkan kepada kita membenarkan orang kafir yang menyebut kalimah Allah. Memang ada mudarat, tapi kita teringat maslahat dia lalu besar. Mudarat dia sikit apa dia? Bimbang tak ada habis. Bimbang ustaz, bimbang ustaz lah bimbang. Syekh, kalau kita kira bimbang lah berat. Kita contohlah orang jumpa kita. Anak-anak dia kereta, kita tak ada orang kawan. Kawan berkata begitu, cek, entah nanti kereta jangan, jangan kereta kereta. Nanti kalau tak ada kereta, saya kereta entah bawa nanti sampai atas bukit grip, pancit. Macam mana kalau entah? Kita fikir ni, saya ada kereta lah, takut pancit tak bukit grip. Cerit lah kalau, cakap lagu tu. Fikir kita berapa macam ni. Kita nak kereta, kalau kita nak kereta apa? Dia kata kalau entah ada kereta, nanti kereta entah ni pancit atas bukit grip. Kita sebabkan bimbang, kita yang pancit atas bukit grip, kita tak ada kereta. Cerit ke bodoh ke apa? Ingat situ ya. Kepulah itu tak ada. Kalimah Allah. Orang sampai dia punya kalimah. Ya, dia punya kalimah Allah. Betul je. Sekarang ni, hak dia nampak dia minta. Dia Katolik. Tapi orang Kristian lain pun kelas sama hal. Kristian pun ni pokok dia. Hak berat. Pokok dia punya kalimah Allah pun. Sebab apa? Sebab Kristian pun tak keputat. Kristian tak keputat. Sebab Allah dah minta. Orang Kristian minta kalimah Allah. Hak minta sama dia. Tu, golongan agama-agama wali. Ni, golongan kecil dia ni. Pakai aku berapa? Habis dah pokok kita pakai putat ni. Kalau asalnya yang melalaikannya, maka ia akan dihiburkan bersama-sama korup. jangan sibuk mah betul sampai ringan kemana? Ah, korona ini geng di anggaran ini. Ah, sama korona dia bangkit. Kalau kerajaan yang menarikannya, maka dia akan dihimpunkan bersama-sama Fir'aun. Duk sibuk dengan kerajaan. Sama ada sibuk pun tak apa kerajaan, ataupun nak boleh kerajaan uang. Mondo bila tu, paham kerajaan pun nak boleh kerajaan uang. Dia sama kumpul yang semaya. Ha, kau bangkitlah bersama dengan Fir'aun. Ah, wal'ayyadzillah. Kalau pula jawatannya telah berbentri yang pelarikannya, maka ia akan dihimpulkan bersama-sama Hamad Musri Fir'aun. Ha, cerita, dia orang di temu sangat dekat, dia pergi perhimpunan anggung dia sampai tak sempat tak semayang. Ha, kau berapa Hamad yang kau bangkit? Ha, tak ada kata-kata. Dan kalau pula perniagaannya yang pelarikannya, maka ia akan dihimpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, saudara kau musyrik Mekah. Ha, kalau dia kena temu di sana, dia berniaga kedai kan, kat kedai tak ingat semayang. Ha, dia dibangkitkan bersama dengan Ubay. Sebab Ubay ni businessman, orang kaya, duit banyak. Disebabkan buat sangat bisnes sampai tak kumpul, nak kumpul, nak ingat apa, nak sembah Allah Taala. Lala kali dia ni kumpul kepada Allah. Kita ni ikut benda tu juga. Kalau bisnes sampai tak ingat nak semayang, ha, kita sekali ingat Ubay bin Khalaf. Sama ayat bila kita tak perlindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis lagi, bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya. Ini Umar Al-Khattab ni. Dia cerita satu hari dia tengok ada seorang lelaki menjumpa Nabi SAW. Apa dia tanya? Katanya, ya Rasulullah, apakah satu-satunya amal dalam Islam yang lebih diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, dia kata kalau orang yang amalan Islam, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, macam-macam kita dengar ibadat-ibadat dalam Islam ni. Apakah amalan Allah Taala cukup berkenan itu? Allah Taala cukup sempurkan. Apa dia amalan tu? Tadi tak seorang lelaki kepada Nabi SAW. Baginda menjawab, Nabi telah jawab, ialah sembahyang yang dikerjakan pada waktu ini. As-salat ala waqtiha. Sembahyang pada waktu ini. Ha, Nabi Muhammad sebut, yang paling baik dalam hidup siapa dia, sembahyang pada waktu ini. Apa maksud sembahyang waktu ini? Dua tafsiran. Yang pertamanya, sembahyang selama mana tak keluar daripada waktu. Sembahyang keluar waktu, tak sempat masuk waktu apa pun, tidak sembahyang dia, sembahyang dulu. Ha, ada satu lagi tafsiran, as-salat ala waqtiha adalah sembahyang di awal waktu. Apa waktu orang azan pun tak lama kita semayang selain. Ha, jadi dikatakan as-salat ala waqtiha, semayang di dalam waktu ni. Ha, ini ibadat yang paling afdal bagi kita orang Islam. Dan siapa yang meninggalkan semayang, maka tiada tidak ada apa pun bagi ni. Oh, kalau semayang tak ada apa pun, kata Nabi SAW. Nabi kata kalau kau tak semayang apa kan? Kategori kau ni macam orang tak ada agama. Dan kau dengan etis, lupa. Kau dengan lingguan eh, lupa. Lingguan eh, bukan bukan Islam. Kita dengan lima angin lah, kita tak lelah kalau Islam kan? Kita dengan lima angin, kita dengan Zabi Benu, kita tak apa lagi. Kok kata kafe, kan dia tu? Kita tidak ada agama. Sebab apa? Sebab kita tak semayang. Walayahzubillah. Kerana semayang itu tiang agama. Rumah ni perlu pada tiang. Surah ni perlu pada tiang. Kalau surah pada tiang, habis surah. Apa-apa kita nak buat, kita ada tiang. Kalau ada tiang, insyaAllah rumah boleh dibangunkan. Tapi kalau rumah sama-sama tak ada tiang, tak apa rumah boleh cukup lebih. Kita pun beragama kumpul murah. Kita nak kumpulkan kita punya agama macam mana kita ada tiap? Tiap bagi agama kau boleh? Semayang. Semayang yang penting. Sebab tu semayang jangan dilalaikan. Dalam satu hadis yang lain, baginda bersabda maksudnya, apabila seseorang mengerjakan semayang pada awal waktunya, naiklah semayang itu ke langit, serta ia bercahaya sehingga ia sampai kepada arat. Lalu ia meminta ampun bagi orang yang mengerjakannya. Demikian hal semayang itu hingga hari kiamat. Sampai ia berkata, semoga Allah peliharamu sebagaimana engkau memeliharamu. Orang jaga semayang ni, semayang tu sendiri akan naik pergi ke arah. Betul naik-naik tu, bukan sekarang naik, dia bagi cahaya bagi orang yang semayang. Dia naik-naik tu, lepas tu bukan sekarang naik sampai ke arah tu. Sampai dia ke arah tu pula, semayang tu boleh doa pula pergi tu. Doa pergi tu orang semayang. Apa semayang kata? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita seperti mana kita menjaga semayang. Semayang doa pun begitu. Ini kelebihan orang yang semayang, gitu. Tapi, dan apabila semayang mengerjakan semayang pada luar waktu ni, ayah kat kita semayang awal waktu. Ini keluar waktu dah. Semayang dulu pada pukul 6 petang. Semua orang ni kena jamak semayang ni. Haa, dia kena jamak masjid lain. Cerita ni bukan jamak waktu mungkin. Semayang tak nak. Dari sejak tu rumah, tiba-tiba semayang keluar pada waktu pukul 6. Ini memang tak ingat apa, tak ingat kita lain. Ada orang yang tak ingat langsung. Dia tak ingat dia semayang awal. Aku tu sibuk buat kerja. Tak tahu orang tak waktu, dia tak ingat semayang. Dia dekat-dekat maghrib tu teringat. Allah, anak tu semayang roh lagi. Selain itu dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, lupa-lupa ni, buat-buat lupa tak masuk. Ni ada ni buat-buat lupa. Dia tahu saya, dia lah lewat sikit. Dia lewat sikit tu. Kalau dia lewat-lewat memang sudah dia lewat sembahyang, sama lewat sembahyang. Kata dia, naiklah semayang itu keramik dengan diri terlumungi oleh gelap itu. Dia lewat sembahyang, mana tu naik kau? Tapi ini sembahyang dalam waktu, naik tak mana-mana kita sembahyang dalam waktu. Kalau kita sembahyang dalam waktu, semayang itu naik dalam dengan bercahaya. Dia naik di luar cahaya pada diri. Tapi kalau kita sembahyang di luar waktu, sembahyang itu memang naik, tapi naik tak ada cahaya, gelap. Naik dalam keadaan gelap. Okey. Setelah sampai di langit, lalu digulung seperti tergulung kepada buruk dan dipukulkan semua orang yang mengerjakannya sambil sembahyang itu berkata kepada tuannya, semoga Allah mensia-siakan ini sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Oh, naik apa kata? Sembahyang itu boleh bulung, macam mana baru bulung, macam kaya buruk bulung. Sebab aku pergi lemak ke muka. Oh, macam begitu. Lepas itu, sembahyang tak berjalan. Ha, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kau siat seperti mana kau siatkan ini. Thank you.